Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani bidin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan pertama tadi telah kita sampaikan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithu rahmatan, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pencela, akan tetapi aku diutus sebagai penebar kasih sayang. Maka perlu untuk kita tegaskan kembali bahwa di dalam Islam tidak ada ujaran kebencian. Dan kaum muslimin bukanlah orang-orang yang suka melakukan hal tersebut. Jika didapati ada sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, bahkan dikatakan sebagai tokoh Islam, melakukan hal ini di berbagai media seperti televisi ataupun yang lainnya, maka sesungguhnya itu tidak mewakili Islam dan tidak mewakili kaum muslimin. Adapun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menyatakan bahwa siapa saja yang tidak beragama dengan agama Islam maka disebut kafir, ini sama sekali tidak masuk dalam kategori ujaran kebencian. Jadi jangan sampai umat Islam dilarang untuk mengatakan kata-kata kafir kepada siapa saja yang beragama dengan agama selain Islam dengan alasan ujaran kebencian. Di dalam Al-Quran banyak sekali di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata kafir. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang menentang Allah, menentang Rasul, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya. Baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, maupun yang lainnya. Secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Allah sebutkan kata kafir, maka umat Islam ketika mengatakan kafir, jangan kemudian disalahkan. Jangan kemudian dianggap bahwa Islam tidak toleran. Jangan kemudian dianggap bahwa Islam mengajarkan sikap radikal, keras. Jangan kemudian dianggap bahwa Islam mengajarkan segala hal yang mengandung unsur ujaran-ujaran kebencian. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, lihat, wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, Allah sebut kata kafir. Min ahlil kitab, dari golongan Yahudi Nasrani, wal musyrikin, dan dari golongan musyrikin. Kalau seandainya kata-kata kafir dianggap sebagai ujaran kebencian, maka Al-Quran kalau begitu kitab yang penuh dengan ujaran kebencian, waliyadu billah. Dan saya kira tidak ada seorang muslim yang berani mengatakan seperti itu, sekalipun muslim yang abal-abal, sekalipun muslim yang kalengan karena takut. Kalau kalimat yang menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh mengucapkan kata selamat kepada hari rayanya non-muslim, hari raya Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, dianggap sebagai ujaran kebencian, ini sebuah kesalahan. Kenapa? Karena Islam mengajarkan seperti itu, untuk tidak menyebutkan kata-kata selamat. Sebab kata selamat berarti pembenaran. Dan itu tidak boleh, itu dilarang. Jadi ketika kita tidak mau mengatakan kata selamat kepada hari rayanya orang-orang kafir, itu tidak termasuk ke dalam bentuk ujaran kebencian. Nah, coba perhatikan kembali bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan inni lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus sebagai pencela. Bahasa sekarangnya, aku tidak diutus sebagai orang yang mengajarkan segala hal yang mengandung unsur ujaran kebencian. Kan begitu. Makanya saya katakan tidak ada dalam Islam ujaran kebencian. Jangan salah memahami hal ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Islam mengajarkan akhlak yang mulia hatta kepada orang-orang kafir, yang mereka menampakkan perdamaian, yang mereka tidak memerangi, yang mereka tidak mengusir umat Islam. Dan itu sangat jelas sekali ada dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian karena agama, tidak juga mengusir kalian dari tempat-tempat kalian. Untuk apa? Untuk berbuat baik dan menampakkan keadilan di hadapan mereka. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai keadilan. Jadi begitu besar dan nampak kasih sayang Islam, yang mana itu salah satu tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menebar kasih sayang. Maka Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi. Saat ada seorang munafik yang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi tahu, Nabi mengetahuinya. Namun Nabi alaihi salatu wasallam tetap memberikan toleransi kepadanya, sekalipun dia mengucapkan kata-kata yang kurang ajar, kata-kata yang dikemukakannya kemudian diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'az minha al-adhal. Abdullah bin Saba, Rasul Munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin. Ketika melihat orang-orang kaum muslimin pada saat itu berkumpul membicarakan tentang sesuatu, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'az minha al-adhal. Tunggu saja nanti kalau seandainya kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang kuat ini akan mengusir orang-orang yang lemah. Yang dimaksud dengan dia orang-orang yang kuat adalah orang-orang munafik. Diabadikan oleh Allah. Yaqulun, mereka orang-orang munafik mengatakan, la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna la'az minhal adha. Umar ibn Khattab yang ada saat itu di samping Nabi alaihi salatu wassalam marah, tersinggung. Kemudian minta izin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, boleh aku kupenggal lehernya? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la, jangan, sabar. Hatta la yuqal inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qatala ashab. Sabar, agar jangan sampai dikira bahwa Muhammad itu membunuh temannya. Nah. Jadi kalau bicara soal toleransi, maka Islamlah agama yang menjunjung tinggi prinsip ini. Siapapun yang hidup di lingkungan umat Islam, maka akan merasakan kenyamanan dan keamanan. Enggak akan diganggu dalam hal apapun. Sekalipun beragama dengan agama selain Islam. Tapi ironisnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, zaman sekarang ini, di mana ada umat Islam yang masuk kategori minoritas, maka akan tertindas, selalu diintimidasi. Contoh konkret banyak dalam hal ini, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Ada di Cina, ada di tempat lain, bahkan yang terakhir ada di India. Umat Islam ketika jumlahnya minoritas, mereka tertindas, tidak diberi ruang. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kata-kata toleransi yang itu datang dari orang-orang kafir. Dan kebanyakan tokoh-tokoh Islam dewasa ini kebablasan ketika bicara soal toleransi. Dengan alasan toleransi akhirnya berusaha mengusung moderasi agama. Oh, kita harus pertengahan. Ada di antara ekstrem kanan, ekstrem kiri. Tapi sayang, terlalu berlebihan juga. Hingga pada akhirnya jatuh dalam perkara yang dilarang dalam agama. Membolehkan hal-hal yang sebenarnya itu melanggar prinsip Islam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sungguh umat Islam menjadi mulia ketika Islam mendidik untuk senantiasa menampakkan kemudahan dalam segala hal, ya, dan menegakkan toleransi. Ada banyak contoh dalam hal ini. Umat Islam adalah umat yang tidak egois. Karena Islam adalah ajaran yang memerangi egoisme. Dan ini disinggung oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran, dari kebakhilan, dari merasa berat untuk mengeluarkan harta, fa ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Islam memerangi egoisme. Karena Islam adalah agama yang menebar kasih sayang, kemudahan, dan toleransi yang tinggi. Islam mengajarkan memberi ucapan selamat kepada sesama muslim, memberi maaf, membantu, menolong, bermuka manis. Bahkan Islam memberi keringanan kepada orang-orang yang dirundung hutang yang banyak saat belum mampu melunasi, untuk diberikan waktu hingga mampu melunasi hutangnya. Dalam transaksi jual beli juga begitu. Islam mengusung kemudahan. Islam menegakkan toleransi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara ya wa idza qatada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang begitu penuh dengan kemudahan dan toleransi ketika menjual sesuatu, ketika membeli sesuatu, dan ketika menetapkan sesuatu. Nah, kalau kita lihat sejarah kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, maka niscaya kita akan temukan banyak sekali contoh-contoh di mana beliau selalu lapang dada, memaafkan, memberi toleransi. Nah, ini berlaku antar sesama muslim, dan kepada orang-orang kafir pun demikian. Islam melarang membunuh kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir musta'min. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang membunuh mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan wanginya surga, dan sesungguhnya wanginya surga itu sudah bisa didapat dan dirasakan dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Nah, Islam juga melarang pemeluknya untuk merusak tempat-tempat ibadah non-muslim. Bahkan dalam situasi perang sekalipun tidak boleh memerangi siapa saja yang tidak terlibat peperangan dari kalangan mereka. tidak boleh membunuh para wanita, tidak boleh membunuh anak-anak kecil, tidak boleh membunuh orang-orang tua yang sudah tidak mampu. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam ketika menjumpai ada seorang wanita kafir yang terbunuh, beliau mempertanyakan siapa yang melakukan ini. Ini kemudian diterapkan juga oleh para sahabat-sahabatnya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq memberikan pesan, la taqtulu sayyiban wa la taqtulu imra'atan wa la saghiran wa la taqrabanna 'amiran. Jangan sekali-kali kamu membunuh anak kecil, membunuh wanita, membunuh bayi dan merusak tempat-tempat ibadah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak kalau kita sebutkan contoh-contoh yang menjelaskan akan hal itu. Dan intinya adalah bahwa ada orang-orang yang cenderung berlebihan ghulu, ekstrim, menolak apa yang disebut dengan moderasi agama. Karena sebenarnya moderasi agama atau yang diharapkan dari istilah moderasi agama adalah agar kita sebagai umat Islam khususnya bersikap tengah-tengah. Ada di tengah-tengah antara ekstrim kiri, ekstrim kanan. Tetapi ada orang-orang yang menolak akan hal tersebut. Dan kalau kita hubungkan moderasi agama dengan prinsip Islam yang telah kita bahas tadi, maka akan semakin jelas bahwa salah satu prinsip dalam Islam adalah pertengahan dalam beragama. Nah, kata-kata ini sebenarnya tidak terlalu salah untuk menanggulangi radikalisme dan liberalisme, maka perlu adanya moderasi agama. Tapi sayang, kadang-kadang dalam penerapannya terlalu salah. Seperti yang saya singgung di awal tadi, ada kecenderungan kepada salah satu pemahaman, ya, tidak sportif. Nah, seperti misalnya menanggulangi radikalisme tapi dengan cara-cara pluralisme. Kan sebuah kesalahan yang besar. Ya. Menanggulangi sikap ekstrim dalam beragama terlalu tekstual tapi dengan cara-cara pendekatan liberalisme. Ini hal yang keliru. Kalau mau bicara soal pertengahan dalam beragama, maka sesungguhnya Islam sudah dari awal kemunculannya seperti itu prinsipnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada orang-orang yang menolak moderasi beragama. Mereka meyakini bahwa setiap orang yang salah harus dihukum, setiap orang yang berdosa kafir. Mereka meyakini bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum Allah kafir. Mereka juga meyakini siapa saja yang tidak termasuk ke dalam golongan kami kafir. Mereka meyakini bahwa kafir itu hanya satu macam. Jika kita mendapati dan menjumpai ada orang kafir di mana saja, kapan saja, bunuh, halal darah dan hartanya. Mereka adalah kaum radikalisme yang dalam sejarah Islam kemudian dikenal dengan sebutan Al-Khawarij. Nah, mereka terlalu ekstrim, mereka terlalu gulu dalam menolak moderasi agama. Gak ada istilah toleransi sama sekali bagi mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di samping adanya orang-orang yang seperti itu, ternyata ada juga orang-orang yang terlalu berlebihan dalam menerapkan moderasi agama. Sehingga berlebihan pula sikapnya dalam toleransi, dalam hubungan antara umat beragama. Dan ini disinggung oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdullah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, fahunaka man ghala fit tasahul wat tasamuh fid din, Di sana ada orang-orang yang terlalu ekstrim dalam menerapkan prinsip kemudahan dan toleransi dalam Islam. Kemudian beliau mengatakan, wala syakka anna dinana dinus samahah wa raf'ul haraj wal i'tidal. Hal yang tidak perlu untuk diragukan lagi bahwa agama kita adalah agama yang samahah, agama yang penuh dengan toleransi, menghilangkan kesulitan, keberatan, wal-i'tidal, dan selalu proporsional. Walakin yajibu an yakuna hadha at-tasamuh fi hududi ma syara'ahu Allah. Tetapi yang wajib diperhatikan adalah hendaknya prinsip toleransi ini benar-benar ada dalam batasan yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh memaknainya secara bebas. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyinggung soal ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam urusan agama kalian ada kesulitan, ada kesusahan. Yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan walakinnal ghulu fit tasamuh yakunu bil khuruj amma syara'ahu Allah wa hadha la yusamma tasamuhan. Al ghulu fit tasamuh, sikap ekstrim berlebihan dalam menerapkan toleransi, yakunu bil khuruj amma syara'ahu Allah, akan terjadi dengan tindakan keluar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan ini tidak disebut dengan tasamuh, tidak disebut dengan toleransi. Fa ilgha'u aslil wala wal bara fil Islam wa taswiyah bainal muslimi wal kafir bi hujjati tasamuh wa ilgha'u tatbiqi nawaqidil Islam ala man tabaqat alayhi kulluha aw ba'daha wa taswiyah bainal adyan ka taswiyah bainal Islam wal yahudiyah wan nasraniyah bal bainal adyani kulliha min wathaniyatin wa ilhadiyatin wal qawl bi anna la ilaha illallah la taqtadi al kufr bit taghut kullu hadhihi al amthilah quluwun fit tasahul wat tasamuh yajibu inkaruhu. Beliau hafizahullah taala mengatakan, membuang atau mengabaikan prinsip wala dan bara di dalam Islam, meyakini adanya kesamaan antara muslim dan kafir dengan alasan toleransi, mengabaikan penerapan nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan Islam, kepada siapa saja yang layak dikatakan seperti itu atau melanggar sebagian prinsip Islam atau semuanya, menyamakan antara semua agama seperti menyamakan antara Islam dengan Yahudi dengan Nasrani, menyamakan Islam dengan Wathaniyah, dengan berhalaisme, dengan ateisme, dan meyakini bahwa ucapan la ilaha illallah itu tidak menuntut adanya sikap mengkufuri segala hal yang disembah selain Allah. Semua permisalan atau semua hal yang disebutkan tadi adalah merupakan bentuk gulu fit tasamuh, ekstrim dalam menerapkan prinsip toleransi. Yajibu ingkaruhu, wajib untuk diingkari. Dan orang-orang yang terlalu ekstrim dalam hal ini adalah mereka-mereka yang disebut dengan liberalisme atau liberalis. Maka Islam pertengahan antara radikalisme dan liberalisme. Bicara soal moderasi agama, maka prinsip Islam yang harus dijunjung tinggi. Jangan bicara soal moderasi agama, tetapi tujuannya untuk mengembangkan, menyebarluaskan paham-paham yang justru menghilangkan prinsip-prinsip Islam yang penting seperti al-wala wal-bara, ya, penyatuan agama dan semisalnya. Tentu ini sangat berbahaya. Islam sangat bertolak belakang dengan ajaran-ajaran liberal. Karena liberalisme mengajarkan kebebasan secara mutlak dalam segala hal. Sedangkan Islam tidak seperti itu. Sekalipun ada dalam Islam kebebasan, tetapi kebebasan yang diusung di dalam Islam sesuai aturan. Sama seperti halnya sikap keras. Dalam waktu-waktu tertentu, dalam momen-momen tertentu, kadang Nabi alaihi salatu wasallam menerapkan sikap keras. Tapi sekali lagi, sesuai dengan aturannya. Islam adalah agama yang sebenarnya juga mengajarkan soal kebebasan. Tapi sekali lagi kebebasan yang tetap ada dalam koridor syariat, tidak sampai keluar darinya. Nah. Bila kita ingin mengetahui contoh-contoh terkait hal ini, banyak sekali. Di antaranya Islam memberikan ruang gerak kebebasan kepada setiap pemeluknya untuk berjalan, bergerak di muka bumi. Ya. Al-istimta bi khairiha, mengambil manfaat dari kebaikan yang ada. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Famshu fi manakibiha wakulu mir rizqihi. Famshu fi manakibiha, kata Allah, berjalanlah kalian di muka bumi, di setiap penjuru-penjurunya. Silahkan, mau kemana juga bebas. Bumi Allah luas. Wakulu mir rizqihi, dan nikmati rezeki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di dalamnya. Islam juga memberikan kebebasan kepada orang-orang yang cenderung tidak memilih dan menjadikan Islam sebagai agamanya. Islam tidak memaksa. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Enggak ada paksaan dalam agama, hanya saja kata Allah, telah jelas mana jalan petunjuk dan mana jalan yang menyesatkan. Soal Anda memilih agama selain Islam, itu hak Anda. Tapi ingat, jalan petunjuk sudah jelas, jalan kesesatan sudah jelas. Ya. Islam tidak memaksa non-muslim untuk beragama dengan agama Islam. Ini adalah salah satu bentuk kebebasan. Tetapi kebebasan dalam Islam sekali lagi terkait dengan tanggung jawab. Terkait dengan tanggung jawab. Allah mengatakan kulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Al haqqu mir rabbikum. Katakanlah bahwa kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Barang siapa yang mau beriman, beriman. Dan barang siapa yang mau kafir, kafir. Lalu kata Allah, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim syuradikuha. Tapi sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim kami telah siapkan hukuman berupa neraka yang gejolak panasnya akan senantiasa mengepung mereka. Nah. Maka tidak ada kebebasan di dalam Islam tanpa ada tanggung jawab dan tanpa ada perhitungan. Nah. Ada tanggung jawab, ada perhitungan. Kalau Anda lebih cenderung memilih kejelekan, maka Anda bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan Anda. Dan ada perhitungan nantinya. Nah. Islam memberikan kebebasan untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan kritikan. Nah, tidak mengekang, tidak memaksa. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq di awal khutbahnya ketika beliau diangkat sebagai khalifah, beliau mengatakan, "In ra'aitumuni 'ala haqqin fa'inuni." Kalau kalian melihat aku ada di atas kebenaran, bantu aku. "Wa in ra'aitumuni 'ala batilin faqawwamuni." Dan sebaliknya, kalau kalian melihat aku ada di atas kebatilan, maka luruskanlah aku. "Ati'uni ma ata'tullaha fikum." Taati aku selama aku menaati Allah. "Fa in lam ata'hu fala ta'ata li 'alaikum." Jika aku tidak taat kepada Allah, maka enggak ada kewajiban bagi kalian untuk taat kepada aku. Subhanallah. Ini kebebasan yang luar biasa. Nah, sahabat Umar ibn Khattab juga demikian. Beliau mengatakan, "La khaira fikum in lam taquluha, wa la khaira fina in lam nasma'ha." Enggak ada kebaikan dalam diri kalian jika kalian tidak mengucapkannya. Kalau ada sesuatu, sampaikan. "Wala khaira fina in lam nasma'ha." Enggak ada kebaikan dalam diri kita, kalau dalam diri kami, kalau kami tidak mendengar soal kebaikan. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kebebasan yang diinginkan oleh Islam tidaklah kebebasan seperti kebebasan yang diusung oleh kaum liberal. Makanya saya tidak suka mengatakan Islam liberal. Kenapa? Karena dua kata ini berlawanan. Islam tidak ada sangkut pautnya dengan liberal. Islam bukan bagian dari liberal, dan liberal juga bukan bagian dari Islam. Enggak ada Islam liberal. Jangan sampai ada kalimat yang diucapkan oleh seseorang kemudian menyatakan dengan bangga bahwa Islam saya adalah Islam liberal. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Kalau ada Islam, maka liberalisme harus tidak ada. Liberalisme harus tidak ada. Karena Islam bukan liberal. Islam dengan seluruh ajaran-ajarannya, seperti dari awal tadi sampai sekarang, kita katakan ada di tengah-tengah antara radikalisme dan liberalisme. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang telah saya sampaikan dari awal tadi bermanfaat dan menjadi sedikit pencerahan bagi kita. Dan tidak lupa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada dari segala hal yang tidak diinginkan dan segala hal yang bisa membuat bahaya, baik berhubungan dengan akidah, ibadah, muamalah dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.